إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita sudah masuk pada surat Ali Imran sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, qala la innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sahih ayat yang ketiga. Itu yang sebelumnya, adabun syadid. Berakhir kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adabun syadid. Adapun orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, ay ba'dama bayyanaha wa waddahaha wa azaha al-ilal, lahum adabun syadid. Adapun orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah padahal sudah dijelaskan, sudah diterangkan, sudah dibersihkan dari berbagai macam kotoran-kotoran, tetapi tetap mereka kufur, tetap mengingkari padahal sudah jelas, maka Allah mengancam mereka, lahum adabun syadid. Mana syadid? Sangat dahsyat, la yuqdar qadruhu, yang tidak bisa diukur kadarnya, wa la yudrak wasfuhu, dan tidak bisa dicapai gambarannya, tak terbayangkan. Wa hadha fihi taqrir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lahum wallahu aziz, dikatakan bahwa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan azab, dan akan ditimpakan pada mereka azab yang tak terhingga. Ay qawiyun la yu'jizuhu syai'un duntiqam. Kemudian Allah katakan, wallahu azizun duntiqam. Dan Allah memiliki kemuliaan yang maha tinggi, dan juga duntiqam, memiliki pembalasan. Liman ay mimman asahu, terhadap orang yang bermaksiat kepadanya. Nah, seperti ada salat cetak ya. Inna Allah la yaghfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak samar baginya. Segala sesuatu yang ada di bumi maupun yang ada di langit, semuanya tidak samar. Dan tentunya ini ada takrir dan ihatat ilmihi bil ma'lumati kulliha. Berarti ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keilmuan Allah dan ihatatu ilmihi, liputan ilmu Allah Subhanahu wa taala, meliputi apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jaliluha wa khafiyuha, apakah yang besarnya maupun yang kecilnya, zahiruha wa batiniha, zahiriha wa batiniha, zahirnya maupun batinnya. Wa min jumlati dhalika al-ajinnah, dan termasuk di dalam ilmu Allah adalah ilmu Allah tentang apa yang ada dalam janin. Ajinnah bentuk jamak dari janin. Aibil butun, yang di perut para ibu-ibu ketika sedang hamil. Allati la yudrikuha basarul makhluqin, yang tidak mungkin akan dicapai oleh mata-mata makhluk. Wala yanaluha ilmuhum, dan tidak bisa dicapai oleh ilmu makhluk. Sudah memakai USG, sudah memakai yang lebih dari itu, yang 3 dimensi, yang 4 dimensi, tetap mereka hanya perkiraan, bukan kepastian. Bahkan sering salah mereka menebak. La yuhithun, mereka tidak meliputi ilmu, mereka tidak meliputi apa yang ada dalam janin. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi seluruh apa yang di langit dan apa yang di bumi. Bahiriha wa batiniha, jaliha wa khafiyha. Yang jeli, yang jelas. Yang khafi, yang samar. Yang bahir, yang batin, semuanya di dalam liputan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ta'ala yudabbiruha bi'altafi tadbirin. Dan Allah yang mengaturnya dengan sebaik-baik pengaturan dan selembut-lembut pengaturan. Wa yuqaddiruha bikulli taqdirin, dan Allah lah yang menakdirkan dengan segala takdir-takdir, menentukan dengan segala ketentuan-ketentuan. Falihada qal, oleh karena itu ayat berikutnya Allah berfirman, alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, yaitu yang membentuk rupa kalian di rahim-rahim ibu-ibu kalian sekehendaknya. Walladhi yusawwirukum taswira, dialah yang membentuk kalian, menggambar kalian di rahim-rahim ibu kalian. Ikhwani fi din a'azakumullah, ibunya sendiri yang memiliki rahim tersebut di dalam perutnya enggak bisa mengatur, enggak bisa membentuk. Bapaknya yang menyebabkan si ibu ini hamil juga tidak bisa menentukan, aku pengen laki atau pengen perempuan, aku pengen yang begini, yang putih atau yang hitam, aku pengen yang seperti ini atau yang seperti itu, tidak bisa. Allah yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, Allah lah yang membentuk rupa kalian di rahim-rahim. Aimin kamil khalq wa naqsahu, artinya Allah yang membentuk rupa kalian, apakah yang sempurna ataupun yang kurang sempurna. Allah takdirkan cacat misalnya, nasallahu alaihi wa sallam, Tidak bisa kita menyalahkan ibunya wala bapaknya. Tidak bisa kita menyalahkan siapapun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membentuknya dengan sekehendaknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, maha hikmah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Wa husni wa qabih. Apakah dalam bentuk yang hasan atau dalam bentuk yang qabih? Lahir cantik, lahir ganteng, atau sebaliknya? Apakah bisa orang tua menentukan? Tidak bisa. Ibu yang memiliki perutnya, memiliki rahimnya, tidak bisa menentukan. Wa dzakar wa unza, apakah laki-laki atau perempuan, juga tidak bisa ditentukan oleh manusia. Allahu alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang membentuk rupa-rupa kalian di rahim-rahim sekehendaknya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang maha mulia lagi maha hikmah. Sehingga berharaplah kepada Allah, memintalah kepada Allah. Mintalah waladan salihan. Mintalah durriyah tayyibah. Sebelum minta yang lain. Jangan sampai pikirannya mudah-mudahan anak saya putih, ganteng, tapi lupa. Tidak mendoakannya menjadi zuriyah salihah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala la yandur ila suwarikum. Wala ila azamikum. Walakin Allah yandur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kalian. Allah tidak melihat bentuk badan-badan kalian. Tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Artinya itu lebih penting berarti. Saleh, mukmin, taqi. Kita meminta dzurriyah thayyibah. Kita meminta turunan yang saleh. Baru silahkan mau meminta sesuatu yang diminta setelah itu. Qala, dikatakan tadammanat hadhil ayah, maka ayat-ayat ini mengandung beberapa perkara. Taqrir ilahiyatillah wa ta'ayyuniha. Pertama, kita mendapatkan dari ayat-ayat ini ketetapan sifat uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibtal ilahiyati ma siwah. Yang kedua, kita mendapatkan pula ketetapan batilnya semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi dhinni dhalika, dan dari sini terkandung di dalamnya raddun 'alan nasara, terkandung di dalamnya bantahan terhadap kaum Nasrani. Alladzi yaz'umuna ilahiyyat Isa ibn Maryam, yang mereka mengaku-ngaku dengan dusta, menganggap dengan batil bahwa Isa ibn Maryam adalah ilah atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan, atau mereka katakan satu kesatuan dalam tubuh Isa antara nasutiyah dengan lahutiyah. Ini semua yaz'umun. Za'am adalah anggapan batil. Yaz'umun, mereka menganggap dengan batil bahwa Isa memiliki sifat ketuhanan. Kalla, tidak sekali-kali. Isa alaihi salam adalah Rasulullah. Abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Maka kita dapatkan dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah, Al-Hayyul Qayyum. Disifati dengan dua sifat. Yang menunjukkan kalau mati berarti bukan ilah. Kemana sekarang menurut mereka? Padahal kaum muslimin meyakini Isa akan mati alaihi salam, tetapi nanti rafa'ahu Allah, bal rafa'ahu Allah, bahkan diangkat oleh Allah ke langit. nanti di akhir zaman akan turun ke bumi, akan hidup, akan menikah, dan akan mati. Alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka semua yang mati berarti bukan ilah. Wa tadammanat itsbat hayatihi al-kamilah wa qayyumiyyatihi at-tammah. Juga kita mendapatkan faedah yang ketiga, bahwasanya, atau yang keempat ya, di dalam ayat-ayat ini ada ketetapan sifat Allah Maha Hidup dengan kehidupan yang sempurna. Kamilah. Apa kehidupan yang sempurna? Kemarin sudah dibahas, kehidupan yang tidak pernah dikenai rasa kantuk. Kehidupan yang tidak pernah dikenai tidur. Karena tidur itu bukan kehidupan yang sempurna. Orang tidur seperti orang mati, atau mirip dengan orang mati. Maka dikatakan naum akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Dia hanya diam saja, dia tidak melihat, dia tidak mendengar, dia tidak enggak bisa apa-apa. Diajak ngomong juga enggak nyaut. Akhul maut. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak dikenai rasa kantuk, tidak dikenai tidur, dan juga tidak dikenai kematian. Ini kehidupan yang kamilah. Dan sudah disebut pula bahwa Maha Hidup mengandung sifat-sifat yang lainnya. Karena makna dari kehidupan adalah bisa melihat, bisa mendengar, maha kuasa untuk melakukan apapun ila akhirnya. Wa qayyumiyyatuhu tammah, dan juga sifat qayyumiyah yang juga sudah kita bahas kemarin. Yang kelima, wa uqubah man lam yahtadi biha. Atau isbatus syara'i al-kibar dulu. Menetapkan syariat-syariat besar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketentuan-ketentuan yang sangat agung. Syariat-syariat yang sangat agung. Wa annaha rahmatun wa hidayatun linnas, dan bahwasanya itu merupakan rahmat dan hidayah. Ikhwani fid din a'azakumullah. Dari mana kita ambil faedah ini? Dari ayat nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala tawrata wal injil. Allah pernah turunkan Taurat, pernah Allah turunkan Injil, dan kemudian Allah turunkan Al-Qur'an dengan membenarkan apa yang ada padanya dan menambahkan dengan kesempurnaan-kesempurnaan. Akhwani fid din 'azakumullah, ini syariat yang mulia dan semuanya rahmat. Wa taqsimun nas ila muhtadin wa ghairihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala membagi manusia, ada yang muhtadin, ada yang ghair muhtadin, ada yang terbimbing dengan hidayah dan ada yang tidak. Wa uquba man lam yahtadi biha, dan juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap yang tidak mengikuti petunjuk. Allah tahu akan ada yang mengikuti petunjuk dan akan ada yang menyelisihi petunjuk. Dan Allah mengancam siapa-siapa yang menyelisihi petunjuk yang Allah turunkan. Yaitu kalimat yang baru kita baca. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Bahwasanya siapa yang ingkar kepada ayat-ayat Allah setelah dijelaskan, setelah diturunkan, setelah diajarkan, maka bagi mereka azab yang pedih, azab yang dahsyat. Ini uqubah. Wa taqriru sa'ati 'ilmil bari. Faedah berikutnya dari ayat-ayat ini adalah ketetapan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-Bari huwa Allah Subhanahu wa taala. وَنُفُودُ مَشِيَتِهِ وَحِكْمَتِهِ, dan juga ditetapkannya segala kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, terwujudnya semua yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu fa'alun lima yurid, Wallah maha melakukan apapun yang dikehendakinya, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah inginkan terjadi pasti terjadi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa alladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وَمَا يَدَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat yang berikutnya, yang ketujuh, kemudian ke-8, dialah Allah yang menurunkan kepadamu Al-Kitab. Daripadanya ada ayat-ayat muhkamat, di dalamnya ada ayat-ayat yang kokoh. Muhkam maknanya kokoh, yakni maknanya sangat jelas. Hunna ummul kitab, itulah induk kitab. Wa ukhru mutasyabihat, sedangkan yang lain ada yang samar-samar maknanya. Fa ammal ladina fi qulubihim zaig, adapun yang di hatinya memiliki penyakit zaig, penyimpangan-penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka hanya mengikuti yang samar-samar saja. Untuk apa? Ibtigha'al fitnah, untuk cari fitnah. Wa ibtigha'at ta'wilih, untuk cari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal enggak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ, adapun orang yang dalam ilmunya akan berkata, kami beriman dengannya. كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا, semuanya dari sisi Rabb kami. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, dan tidaklah akan mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki lub. إِخْوَانِ فِي الدِّينَ عَزَكُمُ اللَّهِ, Syekh Sa'di dalam tafsirnya menyatakan bahwa Al-Quranul Azim kulluhu, semuanya muhkam, semuanya muhkam. Kama qala ta'ala, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab yang diturunkan dengan muhkam secara keseluruhan, kitabun uhkimat, kitab ini diturunkan secara muhkam ayat-ayatnya, kemudian fussilat, kemudian dirincikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min ladun hakimin khabir, dari sisi Allah yang maha memiliki hikmah lagi maha mengetahui. Fahuwa mustamilun ala ghayatil itqan, berarti Al-Quran ini mengandung ayat-ayat di puncak kejelasannya dan puncak kekokohan maknanya. Wa ghayatil ihkam, wa ghayatil adl, wa ghayatil ihsan, di puncak kekokohan, di puncak keadilan, di puncak kebenaran. Baik, ini ayat-ayat Al-Quran seluruhnya. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, sehingga Allah berkata, berfirman, siapa yang lebih baik ucapannya, hukumnya bagi orang yang mau meyakini. Tidak ada yang lebih baik dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti semua hukum-hukumnya kokoh, tegak, kuat, jelas. Bahkan dikatakan tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dalam ayat lain Allah katakan sempurna kalimat-kalimat Allah sidqan wa adla. Kebenarannya dan keadilannya semuanya tamat, sempurna. Tapi kenapa ayat ini menyatakan wa ukhur mutasyabihat? Ya, sebagian muhkam, sebagian mutasyabihat. Sedangkan ayat-ayat tadi mengatakan ayat Allah sempurna, lengkap. Kita lihat ucapan Syekh Sa'd rahimahullah. Kata beliau, qala wa kulluhu mutasyabih fil hasan wal balaghah wat tasdiq ba'dahu li ba'd, dan semuanya saling berdekatan maknanya. Mutasyabih di sini maknanya mirip-mirip. Semuanya mirip-mirip. Fil husn, dalam bagusnya. Wal balaghah, dalam ketinggian bahasanya. Wa tasdiq ba'dihi li ba'd, dan saling membenarkan sebagian dengan sebagian yang lain. Wa mutabaqatuhu lafdan wa ma'nan, dan selalu cocok antara satu ayat dengan ayat lain secara lafdan wa ma'nan, lafadznya dan maknanya. Wa ammal ihkam wa tashabu' al-madhkur fi hadhil ayah fa innal qur'an kama dzakarahu Allah minhu ayatun muhkamat ay wadhihat ad-dilalah laisa fiha syubhah wala isykal hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat ayyaltabis ma'naha. Sedangkan dalam ayat ini yang sedang kita bahas, kata Syekh Sa'd rahimahullah, maka disebutkan amal ahkam wa tashabuh, adapun masalah ihkam wa tashabuh, masalah kekokohan dan kesamaran yang disebut dalam ayat ini, maka Allah sebutkan sebagian ada ayat-ayat yang kokoh maknanya, tidak mengandung makna lain. Ay wadihat ad-dilalah, yang jelas pendalilannya. Laisa fiha syubhah, tidak ada syubhat, kekaburan-kekaburan. Wala iskal, enggak ada kesulitan-kesulitan. Itulah ummul kitab, induk kitab. Ay asluhu, yani pokoknya. Alladhi yurja' ilaihi kullu mutasyabih, yang dijadikan sebagai rujukan bagi semua yang samar-samar maknanya. Wa hiya mu'dhamuhu wa aktsaruhu, dan itu yang terbanyak. Alhamdulillah. Mana yang terbanyak? Yang jelas atau yang samar? Yang jelas itu lebih banyak. Mayoritasnya. Mayoritas ayat-ayat Al-Qur'an semuanya wadihat. Tetapi ada di dalamnya yang mutasyabih, yang ada perkara-perkara yang sebagian orang paham, sebagian tidak paham. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Berarti kita lihat ayat-ayat ini dari dua sisi. Adapun dari sisi zatnya, ayatnya, maka tidak ada yang tidak jelas, semuanya jelas. Dari sisi zatnya, ayat Allah disebutkan dalam sekian ayat. Pertama ayat yang tadi, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurna ucapan-ucapan Allah, kebenarannya dan juga keadilannya. Juga ayat Allah menyatakan kitabun uhkimat ayatuhu, kitab yang sudah dikokohkan makna-maknanya. Semuanya jelas, semuanya kokoh pada zatnya. Tetapi barakallahu fikum, ada kalimat yang bisa ditafsirkan satu makna saja, sehingga tidak mungkin bisa ditafsirkan yang lain. Apa namanya ini? Muhkam. Ada ayat yang jelas, sempurna, dalam keadaan tidak bisa ditafsirkan kepada makna-makna lain. Tetapi ada orang yang melihat ayat ini, memahaminya ke arah yang salah. Ada ayat yang memiliki makna hak, yang itu yang dimaksud oleh Allah SWT. Tetapi dari sisi lain, mengandung makna yang lain, yang tidak Allah kehendaki. yang tidak Allah inginkan makna itu. Yang Allah inginkan makna yang pertama. Aib. Jelas atau tidak jelas? Sangat jelas. Mengapa sangat jelas yang diinginkan yang pertama? Karena ini mengandung dua makna, yang ini mengandung satu makna. Ini yang muhkam, ini yang mutasyabihat. Yang mutasyabihat mengandung dua makna, yang satu cocok dengan yang muhkamat, yang satu bertentangan dengan yang muhkamat. Maka yang mana yang dikehendaki oleh Allah? Hah? Yang cocok dengan yang muhkamat toh? Yang cocok dengan yang muhkamat. Ada tafsiran lain, bisa ayat ini ditarik kepada makna lain, tapi akhirnya bertentangan dengan yang muhkamat. Mungkin atau tidak mungkin? Tidak mungkin. Dari sini, jelas atau tidak jelas? Jelas. Mafhum. Apa perlu diulang? Artinya, barakallahu fikum, ayat ini sangat jelas muhkamat. Ayat ini pun yang bisa mengandung dua makna atau lebih, juga jelas mana makna yang dimaksud. Dari mana? Dari yang induknya. Hunna ummul kitab. Yang muhkamat itulah induk kitab. Apa makna induk kitab? Kata Syekh As-Sa'di, yurja ilaih, dirujuk kepadanya. Ini bisa makna pertama, bisa makna kedua, atau bisa makna ketiga. Yang mana yang dimaksud oleh Allah? Kalau makna pertama cocok dengan yang muhkamat, makna kedua tidak cocok dengan yang muhkamat, makna ketiga apalagi bertentangan dengan yang muhkamat, berarti yang kedua dan ketiga jelas bukan yang dimaukan oleh Allah. Yang dimaukan oleh Allah jelas yang pertama, yang cocok dengan muhkamat. Mengapa? Karena Allah mengatakan yang muhkamat ini adalah induk kitab. Hunna ummul kitab. Inilah induk kitab. Maka rujuk kepada induknya. Tetapi ahlul zaik, orang yang memang punya penyakit di hatinya, penyakit marad, penyakit syak, penyakit penyimpangan, penyakit hawa, dan lain-lain, maka mereka carinya yang mutasyabihat, yang samar-samar maknanya tadi, tetapi tidak mau mengembalikannya kepada muhkamat. Kita lihat ucapan Syekh Sa'di selanjutnya. Wa ukharu mutasyabihat. Ada pun yang lain mutasyabihat. Apa yang dimaksud? Qala ayyal tabis ma'naha ala kathirin minal adhan. Yang tersamar maknanya atas kebanyakan pikiran atau kebanyakan zihin manusia. Sulit di beberapa benak-benak manusia. Likauni dalalatiha mujmalah. Bisa jadi karena mujmal, mujmal itu global. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Salat itu apa ya? Enggak ada rinciannya. Baik. Wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Seberapa? Belum ada penjelasannya. Dan siapa yang disuruh menggunakan zakat? Ya yang kaya. Yang miskin tidak wajib. Tapi seberapa disebut kaya? Seberapa disebut miskin? Seberapa batasannya? Juga enggak ada batasan, enggak ada, belum ada keterangannya di sana. Ini mujmal namanya. Aw yatabadar ila ba'dil afhami ghairal murad minha. Atau kalimat yang langsung terlihat di benak kepada makna yang salah. Padahal maksudnya bukan itu. Apa contohnya? Dalam Al-Quran, surat Taha, surat apa itu? Burika man finnar. Apa maknanya burika man finnar? Diberkahilah orang yang di dalam api, neraka. Loh, bagaimana ini? Langsung bingung. Ini mutasyabihat. Padahal kalau kita lihat ayat sebelumnya, aslinya jelas. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ada cahaya api, mengatakan pada istrinya Kuzu, inni anastu nara. Aku melihat api. La'alli, barangkali aku bisa minta api dari mereka, atau bisa bertanya tentang jalan yang benar. Didekati. Ternyata setelah didekati, ada suara. Burika man finnar. Diberkahilah orang yang di dekat api itu. Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kalau lihat letterlocknya, atau dipotong dari awalnya dan akhirnya, mengerikan sekali. Masa diberkahi orangnya dalam neraka? Sama dengan kalimat wailul lil musallin, celaka orang yang salat. Ini barakallahu fikum yang dimaksud atau contoh yang kedua. Aw yatabadar ila ba'dil afhami ghairul murad. Yang tiba-tiba terbetik makna yang salah. Fal hasil anna minha ayatun bayyinah wadhihah likulli ahad. Maka hendaklah kita merujuk kepada ayat wadhihah yang sudah Allah jelaskan secara muhkam likulli ahad. Sebentar, jangan kamu tafsirkan saya nanya. Lihat ayat sebelumnya muhkam, lihat ayat setelahnya muhkam, sangat jelas sekali menceritakan tentang Musa alaihissalam. Demikian pula ayat selanjutnya wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Taib, jangan dipisah-pisah, jangan dipotong-potong. Rujukkan yang tadi maknanya bisa bermakna burika man finnar. Kenar bisa bermakna api, bisa bermakna neraka. Apa maksud di sini? Api yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di sana, kemudian Nabi Musa mendekat kepadanya, kemudian mengatakan engkau di wadil muqaddas tuwa, ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa wa in ikhtartuka ila akhir. Demikian pula ikhwani fid din, a'azakumullah, ayat-ayat yang mungkin am belum ada pengkhususannya di dalam hadis, pengkhususannya kadang-kadang atau dalam ayat lain, atau hadis mutlak belum tahu taqyidnya. Di sini menyatakan uqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kamu dapati mereka. Buka pintu, dapati, bunuh langsung. Sebentar, baca ayat yang menjelaskan bahwa itu dalam situasi seperti apa, kepada kafir yang kayak apa. Rinciannya ada dalam ayat-ayat lainnya. Qatilul ladzina yuqatilunakum wa la ta'taju. Perangilah orang yang memerangi kalian dan jangan berlebihan. Berarti siapa yang dimaksud? Kafir harbi, dalam keadaan situasi perang. Barakallahu fikum. Ini namanya mutasyabihat. Ayat yang samar-samar. Dari satu diambil kemudian tidak merujuk kepada yang lainnya. Akhirnya salah makna. Adapun orang-orang yang beriman, yang dalam ilmunya, maka niscaya mereka akan merujukkan kepada muhkamat, kepada sekian ayat lainnya, sekian banyak hadis-hadis, sehingga menjadi jelas. Wa hiyal aktsar lati yurja ilaiha wal hasil anna minha ayatun bayyinah. Kesimpulannya bahwa ayat yang jelas, yang wadihah, yang tidak mengandung makna lain, huwal aktsar, itu yang terbanyak. Walhamdulillah. Alati yurja ilaiha, yang bisa dirujuk kepadanya dan memang dijadikan rujukan. Wa minhu ayatun tashakala ala ba'dhin nas. Dan di antara ayat-ayat ada yang tashakala, ada yang sulit dipaham atau ada yang disalahpahami oleh manusia. Maka hendaklah merujuk pada muhkamat. Kalau kau tafsirkan ayat tersebut bertentangan dengan muhkamat, pasti kau salah. Pasti engkau keliru. Dimanapun kamu temui orang kafir, bunuh dia. Ayat ini ditafsirkan seperti itu akan bertentangan dengan ayat la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ayat ini berkata tidak mengapa bagi kalian terhadap orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, an tabarruhum, untuk bersikap baik pada mereka, wa tuqsitu, dan bersikap adil pada mereka. Akan bertentangan. Di sini dikatakan tidak mengapa bersikap baik, bersikap adil. Di sini mengatakan uqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kamu temui mereka. Gak mungkin. Ini bertentangan dengan yang ini. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Berarti jelas ada makna yang dimaksud di dalamnya. Dan ketika membaca ayat muhkamat, kita ketahui oh itu dalam situasi perang terhadap kafir harbi. Kembali kepada kitab. Wa qala rahimahullah فالواجب هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم. Ini kesimpulannya. Yang kamu mau kasih stabilo atau kasih garis atas. Yang wajib untuk mengembalikan ayat mutasyabih, mutasyabihat, ilal muhkamat, kepada yang muhkam. Wal khafi ilal jali. Ayat yang samar dikembalikan kepada ayat yang jelas. Fabihadihi at-tariq yasduqu ba'duhu ba'dan. Dengan cara seperti ini, ayat satu dengan ayat yang lain saling mencocoki. Wala yasul fihi munaqidah wala mu'aradah, au munaqabah wala mu'aradah. Tidak akan terjadi pertentangan, enggak akan terjadi kontradiksi antara satu dengan lainnya. Tetapi kalau setiap ayat yang samar kemudian masing-masing menafsirkan seenaknya sendiri, sesuai dengan hawa nafsunya, niscaya akan terjadi kontradiksi dan pertentangan dengan ayat-ayat lain yang muhkamat. Walakinan nas inqasamu ila firqatain. Tetapi manusia terbagi menjadi dua golongan. Satu golongan adalah golongan orang-orang yang fi qulubihim zayghun. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun mereka yang di hatinya ada zaig, وَهُوَ الْمَيْلِ, kecenderungan, penyimpangan. عَنِ الْإِسْتِقَامَةِ. Mail عَنِ الْإِسْتِقَامَةِ artinya menyimpang. بِأَنْ فَسَدَتْ مَقَاسِدُهَا. Misalnya, ada kerusakan niat dalam hati. Tujuannya sudah beda. Bukan lagi ikhlas karena Allah Ta'ala, tetapi ambisi politik misalnya. Itu sudah ada zaik dalam hatinya. Atau ambisi kekuasaan, atau ambisi dunia, dan lain-lain. وَصَارَ قَصْدُهُمُ الْغَيُّ وَالضَّلَالِ. Akhirnya tujuan mereka sesat, menyimpang. وَانْحَرَفَتْ قُلُوبُهُمْ. Hati-hati mereka menyimpang an tariqil huda, menyimpang dari jalan yang lurus. Maka orang-orang yang seperti ini biasanya mencari ayat mutasyabih. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat rukunal muhkamul wadih, meninggalkan ayat yang jelas kepada ayat yang tidak jelas. Harusnya kalau dia jujur ikhlas akan mencari ayat-ayat yang jelas. Itu diutamakan. Ayat-ayat yang tidak jelas akan ditafsirkan sesuai dengan yang jelas. Ini tidak. Sebaliknya, dia cari ayat yang mutasyabihat. Ini ada ayat yang jelas? Tidak, kita cari yang lain. Loh, ini ayat yang jelas? Nanti kita cari yang lain. Mengapa? Dia tidak bisa bermain di ayat-ayat yang jelas. Sehingga kalau baca Quran mencari dalil, itu tidak seperti orang mukmin yang membaca beramal, membaca mengamalkan begitu. Kalau mereka tidak, mereka itu seperti orang yang sedang ngoreksi. Ayat ini enggak cocok. Ayat ini enggak pas. Ayat ini enggak pas. Mana ayat yang pas? Dia cari. Sampai ini pas nih, cocok dengan saya. Ajib. Milih-milih yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mengimani sebagian kitab dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Ibtigha al-fitnah, karena mereka ingin cari fitnah, bukan ingin cari kebenaran. Ingin cari fitnah. Ailiman yad'unahum liqaulihim. Fa'inal mutasyabih tahsul bihil fitnah bisababil istibah al-waqi' minhu. Al-waqi' fih. Wa illa fal muhkam as-sarih laisa mahallan lil fitnah. Mereka cari fitnah. Liman yad'unahum liqaulihim, terhadap apa yang mereka sudah akui atau mereka anggap dengan iddi'a. Da'un simpul dulu atau menyimpulkan dulu, baru cari dalil. Berbeda dengan kaum muslimin, kaum mukminin, ahli sunnah yang mencari dalil kemudian beramal, menyimpulkan. Kalau mereka kesimpulan dulu, menurut saya ini boleh. Coba kita cari dalilnya. Wah, kok enggak boleh ya? Mungkin ini ayat enggak cocok. Saya lain. Kok enggak boleh ya? Cari ayat lain lagi. Kok enggak boleh ya? Cari sampai boleh. Ah, ini nih bisa diseret maknanya supaya boleh. Demikian pula kepada ulama, satu ulama menjawab tidak boleh, enggak puas. Cari yang kedua, cari yang ketiga. Saya mengatakan, ada yang mengatakannya samar-samar. Ya kalau begini boleh, kalau begini tidak boleh. Nah kan, ada kan ulama yang membolehkan? Padahal bukan membolehkan. Kalau begini tidak mengapa, kalau begini tidak boleh. Ikhwani fi din a'azakumullah. Kalau ada ayat yang samar, mereka akan bermain. Bisa mengatakan dengan tafsiran-tafsiran yang mereka mau. Tetapi kalau ayat-ayat muhkamat, mereka tidak bisa bermain. Qala, dikatakan, adapun pada ayat-ayat yang muhkamat, yang sharih, laisa mahallan lil fitnah. Mereka tidak bisa menariknya ke sana kemari, mereka tidak bisa mencari fitnah. Liwuduhil haq, karena jelasnya kebenaran. Liman qasadahu tiba'ahu, bagi siapa yang ingin mengikutinya. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wilih, untuk cari fitnah dan cari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ailil mufassirina fil wuquf 'ala Allah min qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini bagi mereka yang membacanya berhenti waqaf pada lafdul jalalah Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Titik. Tetapi bagi yang membacanya dengan dilanjutkan warasikhuna fil ilmi, maka membacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm, yang tahu takwilnya Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang dalam ilmunya. Dikatakan min qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Qaulan, di sini ada dua pendapat tergantung waqafnya tadi. Kalau waqafnya pada lafdul jalalah Allah, berarti tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Kalau waqafnya dilanjutkan sampai pada warasikhuna fil ilmi ila akhirih, maka maknanya juga para ulama yang mengetahuinya. Jumhuruhum yaqifuna indaha. Kebanyakan para ulama berhenti pada lafdul jalalah Allah. Wa ba'dhum ya'tifu 'alayha, sedangkan sebagian yang lain melanjutkannya dengan kalimat warasikhuna fil ilm, dan para ulama yang dalam ilmunya. Wa dhalika kulluhu muhtamal, dan ini ada kemungkinan kedua-duanya mungkin. Ikhwan fil din a'azakumullah, ini termasuk contohnya bahwa bisa ditafsirkan dengan berhenti, bisa ditafsirkan dengan kedua-duanya. Apakah bertentangan? Kalau diteliti lebih dalam, tidak bertentangan. Mengapa? Karena kalau maknanya tidak diketahui kecuali oleh Allah, berarti apa yang Allah katakan dalam muhkamat, tafsirnya ini ada dalam ucapan Allah yang muhkamat. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Enggak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Oleh karena itu kembalikan kepada Allah, yaitu kembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Tidak lepas dari apa yang kita katakan. Kalau dilanjutkan warasikhuna fil ilmi, dan juga para ulama yang dalam ilmunya, maka maknanya para ulama yang dalam ilmunya tahu maknanya. Dengan apa? Dengan merujuk kepada muhkamat. Bertentangan atau enggak bertentangan? Tidak bertentangan. Alhamdulillah rabbil alamin. نقف عند هذا جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته